Kita tutup perjumpaan kita di malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat keluarga besar Bapak Ahmadi dan Ibu Lutfia. Terima kasih buat Adik Riko. Terima kasih buat Su Kreatif. Terima kasih buat ARJ. Terimalah persembahan Pamukas bersama Arjuna. Ada Kangen Setengah Mati. All Artist Arjuna. Slow musiknya. Vivi Vanisa, Ayu Ambarwati, Titi Kasanova dan Lisa Pantura. Bersama para ekstrim RPM Haji Adal Kampung Pulau bersama Putra Naga, Putra Atita Ores. Untuk perjuangan kita di kesempatan malam hari bersama Arjuna, saya ucapkan terima kasih buat keluarga besar Bapak Ahmadi dan juga dari keluarga besar Ibu Lutfia. Terima kasih buat Adik Riko. Terima kasih buat teman-teman dari Su Kreatif. Terima kasih buat Kesatuan Keamanan. Terima kasih teman-teman dari ARJ Audio Sound System. Sampai jumpa di lain waktu yang kesempatan bersama Arjuna tanggal 24. Dan kita tutup perjumpaan kita di malam hari dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.